أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ولهما masih dari riwayat Bukhari dan Muslim عن ابن عباس dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت رسولullah aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda kullu musawwirin finnari. Setiap musawwir, orang yang memberikan rupa, memberikan gambar, patung, lukisan yang makhluk yang bernawa, dia berada di dalam neraka. Ya. Lihat di situ syarhul kalimat maknanya apa? Ai kullu musawwirin suratan lidi ruhin. Yaitu kullu musawwirin, setiap perupa, orang yang menggambar, melukis suratan, sebuah bentuk atau rupa, lidi ruhin, yang memiliki roh, yang memiliki nyawa, menggambar makhluk yang bernyawa. Fahuwa finnar, maka dia berada di neraka, li ta'atihi man faradallahu bihi minal khalqi wal ikhtira'i. Li ta'atihi, karena dia berupaya menyaingi Allah, menyaingi man faradallahu bihi. Ya, menyaingi apa-apa yang Allah di situ mesti esa di situ. Tidak ada yang boleh menandingi Allah. Ya, minal khalq berupa penciptaan, wal ikhtira' berupa mengadakan. Membuat, mencipta, sama maknanya. Ya. Kemudian masih lihat ke hadis lagi, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Yuj'alu, ya, yang nanti dia akan dibuat, dijadikan, diberikan, ya, diberi lahu bagi dia, bikulli suratin, dari setiap gambar yang dia buat, sawwaraha, ya, dari setiap rupa yang dia buat, apakah dia gambar atau dia lukis, ya, akan diberikan yuja'alu apa nafsun, akan diberikan nyawa, diberi nyawa, yuja'alu nafsun, akan diberi nyawa, tujuannya untuk apa? Yu'adzibu biha, ya, atau yu'adzabu biha, yang dia akan disiksa, ya, dia akan disiksa dengan rupa yang dia gambar tersebut fi jahannam, di jahannam. Lihat langsung di kosakata, ai yaj'alullahu fi kulli suratin sawwaraha ruhan. Yaj'alu, Allah akan menjadikan fi kulli suratin, pada setiap gambar, setiap rupa yang sawwaraha, yang dia rupa, yang dia rupa apakah dia lukis atau dia gambar, Allah akan jadikan dari setiap rupa yang dia bentuk ruhan, Allah akan jadikan roh, nyawa. Fatu'adzibuhu, maka gambar tersebut akan menyiksa dia. Tilka suratu, tilka surah, gambar tersebut akan menyiksa dia. Aw yaj'alallahu lahu bi adadi kulli suratin sawwaraha syakhsan yu'adzibuhu yaumal qiyamati. Atau maknanya yaj'alallahu lahu, Allah akan jadikan untuk dia bi adadi kulli suratin, ya, akan mengadakan untuk dia dengan sejumlah, ya, kulli suratin, dari setiap rupa atau setiap gambar, sawwaraha, yang dia gambar, dia bentuk, Allah akan jadikan syakhson. Ada person-person. Yu'adzibuhu, yang akan menyiksa dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Paham sini ya maknanya ya? Lihat langsung ke syarhul ijmani. Ya. Tahi barakallahu fikum. Lihat di situ penjelasan kosakata hadis. Lamma kana al-musawwiruna aqbahan nasi adaban ma'allahi. Tatkala musawwirun, para perupa, perupa ini apakah pelukis atau pemahat patung, makhluk bernyawa, mereka adalah aqbahan nasi, manusia yang paling buruk adaban, adabnya ma'allah, terhadap Allah. Ya, wa ajra'ahum ala maharimillah, dan yang paling lancang, manusia yang paling lancang, ala maharimillah, untuk melawan, untuk melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Akhbaran nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna kulla man yusawwiru suratan bahwa setiap yang menggambar suatu gambar atau yang merupa suatu rupa, fa innallaha yanfakhu fiha ruhan yaumil qiyamah. Maka Allah akan meniupkan fiha pada rupa atau pada gambar, pada lukisan yang dilukis, pada patung yang dia pahat, Allah akan tiupkan ruhan, roh. Ya, pada gambar tersebut yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Thumma yusallitu alaihi tilka surata. Kemudian Allah akan memberikan, yusallitu alaihi, akan memberikan kekuasaan bagi dia, untuk kepada dia. Ya, Allah akan memberikan kekuasaan kepada surah tersebut, gambar tersebut, yang akan gambar tersebut, yang sudah mendapatkan izin dan mandat dari Allah untuk bisa menguasai si pelukis dia tadi. Ya. Baik. Fatu'adzibuhu, maka gambar tadi, rupa tadi, patung tadi akan menyiksa dia binar di hari kiamat. Jazaa'a ma 'amila, sebagai ganjaran atau balasan atas apa yang dia kerjakan. Lida, oleh karena itu, fa inna 'ala kulli musawwirin ayyattaqiyallaha. Maka wajib bagi setiap musawwir, perupa, apakah pelukis, pemahat, makhluk bernyawa, dia mesti bertakwa kepada Allah. Ya. Wa ayyatruka hadhil mihnata al-khasisata. Dia yatruka, dia harus meninggalkan hadhil mihnah, profesi ini sebagai pelukis makhluk bernyawa, pemahat makhluk bernyawa, profesi yang khasisah ini, yang buruk ini, yang hina ini. Fa innallaha sayu'awwiduhu khairan minha, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada profesi tersebut. Karena ya, profesi itu mendatangkan murka Allah. Kalaupun memang harus berprofesi sebagai pelukis, hindari yang ya, makhluk yang bernyawa. Kata Ibn Abbas, in kunta labu dafa'ilan fasna' asyajara wala ma nafsalah. Kalau memang Anda harus menggambar, maka buatlah gambar pepohonan atau benda lain yang enggak bernyawa. Ini di atas satu pendapat yang tadi, ya, yang kalau enggak bernyawa boleh. Kan tadi ada pendapat yang menyatakan, pendapat yang menyatakan apa? Kalau kemarin pendapat yang menyatakan pendapat ulama, yang tidak bernyawa pun juga enggak boleh. Ya, ini pendapatnya Mujahid. Karena hadis Nabi yang sebelumnya tadi, yang kemarin yang kita bacakan di hadis pertama, yang Allah berfirman, waman adlamu mimman dahaba yakhluqu kakhi fa yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu sya'iratan, sampai kalau dia menggambar atau membuat zarrah, semut kecil, habbah, biji-bijian, sya'irah, gandum, itu kan enggak bernyawa gandum. Ya, ini pendapat juga tersebut juga enggak boleh menggambarnya, apa namanya, pohon atau yang lainnya, itu enggak boleh. Tapi yang lebih kuat pendapat itu ya marjuh, lemah. Yang pendapat yang kuat, yang arjah adalah pendapat yang menyatakan selama tidak bernyawa boleh. Ya, barakallahu fik. Fa innallaha sayu'awwiduhu khairan minha li'anna man taraka syai'an lillah. Karena orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahu Allahu khairan minha. Maka Allah akan memberikan ganti untuk dia khairan, yang lebih baik bagi, sebagaimana dalam hadis. Ya. Al-fawaidu. Ya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, tahrimu taswiri dawatil arwahi. Diharamkannya merupa sesuatu yang memiliki nyawa. Merupa apakah menggambar atau melukis atau memahat. Asani yang kedua, jawazu taswiri ghairi dawatil arwah. Bolehnya mentaswir, merupa, apakah melukis sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Ini pendapat Ibn Abbas dan mayoritas ulama. Ya, berdasarkan pendapat Ibn Abbas, in kunta labu dafa'ilan fasna'a syajara wa malabu nafsa lahu. Kalau memang engkau harus melakukan menggambar, maka gambar aja syajar, pepohonan, dan yang tidak memiliki nyawa. Baik. Nah, adapun hadis yang pertama yang disebutkan, ya, maka cobalah mereka menciptakan seekor semut, seekor sebutir biji gandum, gitu kan? Yang dimaksud apa di sini? Maksudnya pelarangan, bukan pelarangan membuat gambar biji gandum. Namun di sini adalah larangan untuk yang dimaksud di sini adalah bentuk tantangan kepada pembuat gambar. Ya, tantangan di situ. Maksudnya pelarangan menggambar apa yang dimaksud sebagai bentuk tantangan bagi para pembuat gambar, bahwasanya jangankan membuat semut yang kecil, yang gandum aja biji-bijian aja mereka enggak mampu, gitu. Al-fawaid. Kemudian yang ketiga, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Ya, balasan sesuai dengan amal. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis tadi disebutkan, maka Allah akan menjadikan setiap musawir kan di neraka. Ya. Ya ja'allahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan, gitu kan. Allah akan ya membuat apa menjadikan nyawa bagi setiap gambar yang dia gambar, fa tu'adzibuhu fi jahannam, maka gambar tersebut akan mengadab dia di jahannam. Ya, akan menyiksa dia. Arabi yang keempat, tahrimu kasbi suwari. Haramnya upah. Nah, di sini haramnya upah dari memelukis, memahat patung bernyawa. Li annal amala idza haruma haruma kasbu. Karena sebuah amal apabila dia diharamkan, haram pula hasilnya. Nabi SAW menyatakan, ya, idza harrama syai'an harrama samanah. Allah kalau telah mengharamkan sesuatu hal, Allah mengharamkan pula hasilnya, harganya. Ya, nyanyi-nyanyian diharamkan, maka hasil dari menyanyi itu haram. Ya, hasil jerih uang dari menyanyi itu haram. Dari ngeband itu haram. Tayyib barakallahu fiik. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu dalla al hadisu ala tahrimit taswiri lidawatil arwahi. Hadis ini menunjukkan akan diharamkannya taswir, merupa, melukis atau mematung ya sesuatu yang memiliki nyawa. Munasabatul hadis lit tauhid. Ya. Korelasi hadis ini dengan tauhid adalah haitsu harramal hadisu taswira. Ya, di mana ketika hadis ini menyebutkan pengharaman merupa, li'anna dzalika musyabihatun li khalqillah. Karena yang demikian terdapat unsur penyerupaan terhadap penciptaan Allah, wa dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi. Yang itu adalah kesyirikan kepada Allah dalam tauhid rububiyyah. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Ya, sebelum hadis terakhir di bab ini, bab 60 ini. Walahuma masih dari Imam Bukhari Muslim, Ani bin Abbas dari Ibn Abbas marfu'an secara marfu'. Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyan fukha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin. Ya. Barang siapa yang membuat rupa, yang membuat gambar, sebuah rupa, sebuah gambar di dunia, ini yang bernyawa maksudnya, kullifa, maka dia akan ditaklif, dia akan dibebankan oleh Allah, ayan fukhafiha arruha, dia mesti bisa meniupkan pihak, di rupa, di gambar, di patung tersebut, dia mesti bisa meniupkan roh, walaysa binafikhin, dan dia tidak akan bisa meniupkannya, dia gak akan bisa. Syarhul kalimat, penjelasan kosakata di kalimat, ya, lihat di situ. Kata Syekh Al-Qarawi, yukhbiruna an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, anna man sawwara fid dunya, bahwa siapa yang merupa di dunia, ya, membuat rupa di dunia, suratan, sebuah rupa, lukisan atau patung yang bernyawa, min dawatil arwahi, dari sesuatu yang memiliki roh, fa innallaha yulzimuhu, maka Allah akan mengilzam dia, mewajibkan dia, mengharuskan dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, bi ayyan fuqa, dia mesti bisa meniupkan fiha, di dalam surah tersebut, di dalam rupa gambar yang dia buat tersebut, dia mesti bisa meniupkan ruhan, roh. Wa qad alima Allah, dan Allah sungguh telah mengetahui, annal musawwira la yastati'u dzalika, bahwasannya perupa, penggambar, pemahat, pelukis La yastati adali. Dia tidak akan mampu melakukan hal tersebut, meniupkan roh. Enggak ada yang bisa. Terus kenapa pula Allah suruh? Padahal Allah tahu dia mereka enggak mampu. Wa innama kallafahu bidzalika ta'jizan wa tawbihan lahu. Nah, Allah membebani dia untuk meniupkan roh dari setiap rupa yang dia bentuk, apakah dia gambar, dia pahat, dia lukis, itu sebagai ta'jizan, sebagai bentuk menampakkan kelemahan dia, bahwasanya dia memang enggak mampu. Wa tawbihan sebagai bentuk celaan lahu untuk dia. Wa idharan li haqaratihi dan sebagai bentuk penampakan akan kehinaan dia, wa dha'fihi dan kelemahan dia. Ya. Tabarakallahu fiik. Nah, al-fawaidu, beberapa faedah. Tahrimu taswiri dawatil arwahi, diharamkannya menggambar atau merupa sesuatu yang memiliki nyawa. As-sani jawazu taswiri ghairi dawatil arwahi, bolehnya merupa atau menggambar yang tidak memiliki nyawa. As-salis al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Ini sama ya kayak yang tadi. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu dalla al hadisu ala tahrimi taswiri dawatil arwahi. Hadis ini menunjukkan akan diharamkannya merupa sesuatu yang memiliki nyawa. Wa munasabatul hadis lit tauhidi, dan korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu harramal hadisu at taswira, di mana hadis ini mengharamkan taswir merupa, merupa itu apakah melukis atau menggambar atau memahat patung yang bernyawa, li'anna dzalika musyabihatun li khalqillah, karena yang demikian itu menyerupakan penciptaan Allah, wa dzalika syirkun fi rububiyah, ini sama yang demikian adalah kesyirikan dalam rububiyah. Baik ya, kita masuk ke hadis terakhir di bab ini sebelum masuk ke bab 61. Ya, bab 61 nanti masuk bab 62. Ya. Masuk ke bab 63, 64, 65 tuh udah pendek-pendek, 66 ya. Selesai 66 bab. Ya. Baik, 5 bab lagi berarti. Tapi bab-bab berikutnya itu udah pendek-pendek. Bab terakhir aja yang panjang sebelum kita khataman insyaallah. Ya. Hadis terakhir di bab 60. Wali Muslimin an Abil Hayyaj. Ya, riwayat Muslim dari Abul Hayyaj, seorang tabi'in. Qala, ia mengatakan, qala li Aliyun, Ali bin Abi Thalib berujar kepadaku, ala aba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, ala aba'asuka. Lihat di situ langsung di kosakata ala ursiluka, maukah aku mengutus anda? Ya. Ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutusku. Jadi maukah aku utus anda untuk suatu tugas yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutusku untuk melaksanakannya? Apa itu, kata Ali bin Abi Thalib, perintah Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, yang itu juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Alla tada'a suratan illa tamastaha. Ya. Alla tada'a, yaitu tidaklah engkau, janganlah engkau biarkan, tada'a, janganlah engkau biarkan suratan, sebuah surah, sebuah rupa, apakah lukisan atau patung bernyawa, illa tamastaha. Apa makna tamastaha? Lihat di kosakata ai azaltaha, kecuali engkau hilangkan, wa mahautaha, engkau hapus. Ya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah, janganlah engkau biarkan qabran, sebuah kuburan, musyrifan, apa itu musyrifan, ay murtafian, tinggi, anil qadri al masyru', ya, lebih tinggi dari sebuah kadar yang disyariatkan, wa huwa sibrun, yaitu cuman sejengkal. Kalau ada kuburan yang tingginya lebih dari sejengkal, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan. Apa itu sawaitahu? Ai hadamta ma'alaihi albina'i, minal binai, itu engkau hancurkan bangunannya di situ, bangunan kuburan. Wasawaitahu bil ardi, engkau ratakan ke tanah minimal atau maksimal sejengkal aja. Baik, barakallahu fiik. Bisa dipahami sini ya? Ya. Lihat di situ. Ya. Di Syarhul Ijmali, di penjelasan, ya. Lamma kana al-islamu harisan ala saddi kulli babin yuaddi ila syirki khafiyan aw zahiran, tatkala Islam harisan, Islam itu sangat antusias ala saddi, untuk menutup kulli babin, setiap pintu, yuaddi ila syirki, yang akan bisa menghantarkan kepada kesyirikan, khafiyan aw zahiran, syirik khafi atau syirik zahir, ya. Akhbarana Aliun, maka Ali radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau, ya, mengutus beliau, wa amarahu, dan memerintahkan beliau, ayyam huwa, untuk menghapus kulla suratin, ya, taib, semua gambar wajadaha yang beliau dapatkan, yang ia dapatkan, setiap gambar makhluk nyawa hapus. Wa yahdi ma kullu bina'in, dan menghancurkan semua bangunan, bunia ala qabrin, yang dibangun tinggi di atas kuburan. Wa dalika, yang demikian itu, liyabqa lil muslimin, agar terjaga untuk kaum muslimin, islamuhum, Islam mereka. Wa tasfuwa aqidatuhum, dan akidah mereka tetap bersih, murni. Wa dalika li anna taswira suwari, yang demikian itu karena merupa berbagai rupa, apakah menggambar makhluk yang bernyawa atau memahat lukisan patung yang bernyawa. Wal bina'a 'alal qabri, dan membangun bangunan di atas kuburan, yu'addi ila ta'dhimiha wa taqdisiha, itu akan mengantarkan kepada pengagungan kepada kuburan tadi. Wa taqdisiha, dan mensucikannya. Wa raf'iha, dan mengangkatnya. Fawqa manzilatiha, melebihi ya derajat dia aja. Ya, nanti orang-orang gulu, berlebih-lebihan mengkultuskan. Wa i'tahiha haqqan min huquqillahi, dan akan memberikan kepada kuburan tadi hak di antara hak-hak Allah, yaitu ibadah. Walladhi yasihu fil biladi al-islamiyyati, dan orang yang sering melancong ke berbagai negeri Islam, yajidu syai'an katsiran min dalik, dia akan mendapati hal-hal tersebut, banyak hal tersebut. Nah, ya. Wa mimma taqsha'irru lahu al-juludu, dan hal-hal yang bisa membuat kulit merinding. Wa tahzinu lahu al-qulubu, dan membuat kalbu ini menjadi sedih. Ya. Ini orang Arab belum ke Indonesia aja, dia tuh di Indonesia kuburan macam-macam. Ya. Fa sayara quburan yutafu biha, dia akan melihat kuburan yang dijadikan tempat tawaf. Kama yutafu bil baitil harami, sebagaimana tawaf di Mekah, di Ka'bah. Wa yunharu laha, dia bahkan akan diberikan sesaji sembelihan untuk kuburan. Kama yunharu lillahi azza wa jal, sebagaimana Allah diberikan sembelihan. Ya. Dzalika syirkun billahi subhanah, yang demikian itulah syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bid'atun lam yaf'alha Rasulullah, dan itulah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, wala ashabuhu wala tabi'una, tidak pula dilakukan oleh para sahabat maupun para tabi'in. Ya, al-fawaid, faedah di sini. Al-awwal, wujubu ingkarin mungkari, wajibnya mengingkari kemungkaran. Ya, kalau sekarang kita juga tahu kewajiban ini, tapi kalau kita lakukan, tangkap kita. Patung Patani, Tugu Patani, Jenderal Sudirman, kita hancurin, dia ditangkap. Nah, berarti ya jangan demikian. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nanti kerusakan bukan cuma untuk diri kita, keluarga kita, untuk dakwah dan Islam. Baik. Ya, asan yang kedua, tahrimut taswir, diharamkan merupa. Merupa taswir itu apakah melukis atau memahat, mematung. Asalis tahrimul bina'i alul kubur, diharamkannya membangun bangunan di atas kuburan. Ya, munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab ini, haitsu dala al hadisu ala tahrimit taswiri wa ittikhadil al abniyati ala al quburi. Hadis ini menunjukkan akan diharamkannya merupa itu apakah melukis gambar menyawa atau memahat, wa ittikhadil abniyah, dan membuat bangunan ala al kubur, di atas kuburan. Ya. Munasabatul hadis lit tauhid. Sementara korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu harramal hadisu at-taswira. Hadis ini mengharamkan merupa. Li'annahu musyabihatun lil khalqillah, karena ini menyerupakan ciptaan penciptaan Allah, wa dzalika syirtun ma'allahi fi rububiyyati. Ini sama ya. Yang demikian itu karena ini adalah kesyirikan. Ya. Terhadap Allah dalam masalah rububiyyah. Mulahadhatun, di situ lihat di sini ada mulahadhah. Ada catatan, wa yahrumu minas suwari ma kana lidhi ruhin. Yang diharamkan dari merupa itu yang ada gambarnya, ada makhluknya, ada apa? Roh, nyawanya. Walam yuhtaman, ya, baik. Dan sesuatu yang tidak dianggap remeh, ya, tidak dianggap sepele. Kan kemarin atau pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan ya, sesuatu yang dianggap remeh sepele itu nggak mengapa. Walam yuzal minhu. Ya. Dan belum dihapus di situ. Ma tabqa maul hayatu. Yang ada kehidupan di situ. Sawa'un dzalika ma kana lahu dhillun au ma laisa lahu dhillun. Apakah yang memiliki bayangan atau yang tidak memiliki bayangan? Nah, berarti Syekh Al-Qarawi di sini pendapatnya sama seperti pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razzaq, Lajnah Da'imah, bahwa foto yang ada zillun maksudnya tiga dimensi. Ada bayangan dan yang tidak memiliki bayangan. Nah, yang ada bayangan, foto itu juga diharamkan karena bahasa Arabnya foto surah juga. Bahasa Arabnya foto apa? Surah. Ya. Baik. Nah, para ulama semisal sebintas mengatakan walaupun tidak ada unsur mudahana. Mudahah, kesan menyaingi ciptaan Allah. Ya, foto. Karena ini merupakan sarana kesyirikan. Nah, adapun pendapat ulama yang lain, semisal Syekh Al-Utsaimin menyatakan kalau fotografi tiga dimensi boleh. Beda dengan melukis, beda dengan memahat. Ya. Karena yang dilarang adalah karena ada unsur mudahah, yaitu menandingi atau menyaingi Allah dalam masalah penciptaan. Dan dalam masalah fotografi enggak ada sama sekali mudahah. Karena foto hanya menangkap gambar. Oleh karena itu orang yang buta bisa ngambil foto. Antum kan kemarin saya juga kasih contoh. Antum bilang ke orang buta, "Mas, tetap pencet aja nih arah fotonya, arah kameranya udah diarahin." Ntar saya bilang 1 2 3 pencet aja udah. Ya. Sehingga foto fotografi bagaikan cermin aja. Bagaikan cermin, antum berada di hadapan cermin gimana? Kan muncul tuh gambar ke antum. Antum dianggap menciptakan cermin enggak? Enggak. Ya, barakallahu fiik. Nah, pendapat ini khilaf ya. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan fotografi, jangan dianggap pendapat yang aneh. Pendapat yang kaku kayak kanebo kering, bukan. Itu pendapat ulama. Cuman orang tersebut harus juga bisa menghormati khilaf ini, khilaf ijtihadiyah. Ini bukan khilaf perkara usul. Bahwa ulama yang lain mengatakan boleh. Paham sini ya? Baik. Nah, ulama yang mengatakan enggak boleh fotografi sekalipun, mereka membolehkan untuk hal-hal seperti yang wajib paspor, buku nikah, ada uang ya, dan semisalnya. Ijazah apalagi. Ya, pala yang semisalnya lah. Tapi barakallahu fiik. Ya. Nah, ada pendapat ijma dari kalangan ulama, kalau berupa mainan anak-anak semisal boneka dan yang lainnya, maka dia tidak dihukumi hukum patuh. Ya. Tidak dihukumi hukum patuh. Ya, ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kalau boneka itu tidak disamakan dengan patuh. Baik, selesai ini kajian kita berarti ya. Nanti kita masuk ke bab 61, bab majaa fi kasratil alif. Ya, bab banyak bersumpah. Ya, bab-bab banyak bersumpah di sini. Ya, mudah-mudahan besok bisa selesai di kayaknya enggak bisa satu pertemuan panjang ya. Ya. Dua pertemuan mungkin ini. Tapi bagi teman-teman yang mau tanya silakan tafadhalu.